bisa untuk selalu di sisi menjaga hatimu. Aku kan selalu mencoba berikan yang terbaik untuk kau miliki, tapi maafkan aku, waktuku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga cintamu, walau sesungguhnya hatiku mencintaimu, memilikimu. Aku tak ingin kau terluka mencintai aku. Hapuslah air matamu, lupakan aku. Sungguh di batas asaku, hanya ingin kau bahagia, jalani hidupmu. Aku kan selalu mencoba berikan yang terbaik untuk kau miliki, tapi maafkan aku, waktuku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga cintamu, walau sesungguhnya hatiku mencintaimu, memilikimu. Aku tak ingin kau terluka mencintai aku. Hapuslah air matamu dan lupakan aku. Oh, oh, oh. Ku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga cintamu, walau sesungguhnya hatiku mencintaimu, memilikimu. Aku tak ingin kau terluka mencintai aku. Hapuslah air matamu dan lupakan aku.